Permintaan dari Bomber in Korea ada ya. Kak Hasan, Kak Andi, Kak Eka, Kak Dito, Kak Deno, nah juga Kak Lujeng. Ada satu tembang request Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Khusus spesial Sinakoda, buat Nakoda ngono ya. Betul. Yang jauh di Korea sana ya, Gary yep. Ya. Spesial buat Anda semua. Hey. cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Baru dalam cinta berlayar bateran mengarungi samudra. Terima kasih.